Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil'alamin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Baik, di pembahasan berikutnya di halaman 30, dua kandungan pokok la ilaha illallah atau dua rukun la ilaha illallah, rukna la ilaha illallah, an-nafyu wal itsbat, penafian dan penetapan. Ya. Di sini kita membahas lebih mendalam terhadap kandungan la ilaha illallah. Kalimat yang agung ini itu harus dipahami dari berbagai sudut dan pembahasannya agar supaya menjadi semakin jelas penekanan-penekanan dan makna-makna yang menguatkan kandungan dari la ilaha illallah. Maka di sini dibahas oleh penulis rahimahullahu taala tentang dua kandungan pokok dari la ilaha illallah atau dua rukun la ilaha illallah. Kata beliau rahimahullahu taala, wa'lam anna hadhil kalimata nafyun wa itsbatun. Nafyul uluhiyyati amma siwallahi tabaraka wa ta'ala minal makhlukat. Ya, kata beliau, ketahuilah bahwa kalimat ini, itu kalimat la ilaha illallah, mengandung penafian dan penetapan. Ada dua, an-nafyu wal isbat. Ini dua rukun la ilaha illallah, an-nafyu wal isbat, penafian dan isbat, penetapan. La ilaha ini penafian, menafikan segala yang diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Illallah ini isbat, isbat bahwa ibadah hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dua, an-nafyu dan apa? Isbat. Ini dua kandungan dari la ilaha illallah yang tidak terpisah. Dan inilah yang mewarnai berbagai ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang makna agama yang murni. Iya, tentang agama para nabi dan para rasul. Karena itu agama para nabi dan para rasul diterangkan di dalam surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya rasul ini menyampaikan, beribadalah kepada Allah dan jauhilah tagut. Ini dua, isbat ibadah hanya untuk Allah dan menafikan segala yang diibadahi selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, sebagaimana isi seluruh kitab suci yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan juga mengandung makna la ilaha illallah. Alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illallah. Alif lam ra, itulah kitab yang telah muhkam ayat-ayatnya, kemudian ditafsil dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Apa itu isi dari kitab-kitab ayat-ayat yang telah muhkam ini kitabnya? Jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini kandungan dari la ilaha illallah, dua hal. Iya, nafi dan apa? Isbat, penafian dan isbat. Itu pula yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya dan kepada kaumnya. Dan ucapan Nabi Ibrahim di berbagai tempat dalam Al-Quran, Di antaranya yang disebut oleh penulis di surah Az-Zukhruf, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam berkata kepada ayah dan kaumnya, sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Ini apa ini? Berlepas diri dari segala yang diibadahi. Rukun apa? An-nafyu. Illa alladhi fatarani, kecuali Allah yang menciptakanku. Ini apa? Al-itsbat, penafian bahwa ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini kalimat mengandung nafi dan isbat. Iya. Juga di antara ayat yang menguatkan pokok kandungan la ilaha illallah adalah ayat di surah Al-Baqarah yang sudah kita singgung juga, ayat 256, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang kafir kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang dengan tali yang kuat, yaitu la ilaha illallah. Kapan dia berpegang dengan la ilaha illallah? Apabila terpenuhi dua hal. Dia kafir kepada taghut dan beriman kepada Allah. Kafir kepada taghut ini apa namanya? An-nafyu la ilaha. Iya. Beriman kepada Allah itulah illallah. Al-isbat, penetapan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sekali lagi, kalau dikatakan la ilaha illallah, berarti di dalamnya ada dua rukun. Apa itu? An-nafyu wal isbat, penafian dan penetapan. Ini tidak bisa terpisah. Iya. Tidak bisa dipisahkan. Karena itu tampaknya dari permainan syaitan terhadap akal-akal sebagian manusia. Ada sebagian orang kalau dia berzikir, itu katanya kalau sudah asyik berzikir, dia bisa semakin berkurang kalimat la ilaha illallah itu. Jadi asalnya dia baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nanti berkurang illallah, illallah, illallah, nanti Allah, Allah, Allah, nanti hu, hu, hu. Ini bermain-main terhadap apa? Kalimat-kalimat di dalam syariat. Iya. Dan ini subhanallah kelancangan, iya, hanya dilakukan oleh sebagian orang-orang belakangan. Dari sebagian orang-orang belakangan. Dan agama tidak seperti itu. Kalimat la ilaha illallah sudah jelas mananya. Kandungan tidak bisa dipisahkan. Iya. Baik. Jadi ada dua di dalamnya, nafyu dan al-isbat. Ada nafyul uluhiyah dan yang kedua isbatul uluhiyah hanya untuk Allah. Apa makna nafyul uluhiyah? Penafian uluhiyah. Iya. Kata penulis, nafyul uluhiyati amma siwallahi tabarak wa ta'ala minal makhlukat. Itu penafian uluhiyah. Dari siapa saja yang selain Allah, nafi uluhiyah atau penyembahan atau peribadatan untuk segala sesuatu selain Allah tabaraka wa ta'ala. Minal makhlukat, dari seluruh makhluk. Hatta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anil malaika. Bahkan penafian uluhiyah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para malaikat. Fadlan an gairihim minal awliya wa salihin. Iya. Apalagi wali-wali dan orang-orang salih yang lainnya. Jadi kalau uluhiyah itu hanya untuk Allah. Iya. Tidak ada yang berhak diberi dari uluhiyah kecuali Allah saja. Semua uluhiyah dinafikan dari selain Allah, dinafikan dari Nabi Muhammad, dinafikan dari Jibril. Ini rasul yang paling dekat, malaikat yang paling dekat. Kalau Nabi Muhammad dan Jibril saja dinafikan darinya uluhiyah, apalagi yang lainnya? Dari para nabi, orang-orang salih, dari wali-wali dan selainnya. Ya. Kemudian kata beliau, setelah itu beliau menjelaskan uluhiyah yang ditetapkan. Kata beliau, "Idza fahimta dzalika fata'ammal hadhihi al-uluhiyah allati athbathahu Allahu li nafsihi. Apabila engkau telah memahami hal tersebut, renungilah makna uluhiyah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Jadi uluhiyah untuk Allah itu artinya apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Apa yang Allah tetapkan untuk dirinya semata, satu-satunya. Iya. Sebab itu adalah hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diberikan kepada siapapun selain daripada Allah. Diberikan kepada siapapun selain daripada Allah walaupun sedikit, maka itu adalah hal yang membatalkan keislaman, menjadikannya kafir. Karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat di akhir surah Al-Mu'minun, "Wa may yad'u ma'a Allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Barang siapa yang beribadah kepada sesembahan lain bersama dengan Allah, dia beribadah kepada Allah, tapi dia beribadah juga kepada sesembahan lain selain daripada Allah, maka Allah mengancamnya. Perhitungannya di sisi Allah. Ini ancaman besarnya, siksaannya. Tidak disebut bagaimana siksaannya untuk mengglobalkan. Kadang anak-anak itu kalau dikatakan, kamu kalau terlambat misalnya atau kamu begini, kamu dapat misalnya rotan. Ini kan jelas ya. Atau kamu misalnya tidak boleh dapat jajan satu hari besok. Ini kan ancaman jelas. Iya. Tapi kadang orang tua berkata, kamu kalau begini hati-hati. Cuma ngomong hati-hati saja. Enggak disebut hati-hati apa. Kadang itu lebih menakutkan. Jelas ya? Nah, di sini diglobalkan siksaan enggak disebut. Hisabnya di sisi Allah. Ingat saja, Allah itu Maha menghisab. Iya. Amat keras siksaannya. Dan di akhir ayat dikatakan innahu la yuflihul kafirun. Sungguhnya orang kafir itu tidak akan pernah beruntung. Disebutkan bahwa mereka kafir. Itu penamaan untuk mereka yang beribadah kepada selain Allah. Hukumnya kafir, keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Baik. Kita dengarkan dulu ya adzan salat Isya. Setelah adzan, sejarah waktu iqamat, saya lanjutkan sedikit materi. Setelah itu insyaallah taala kita salat Isya berjamaah, lalu kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Baik. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang mana itsbatul uluhiyah untuk Allah semata. Jadi kata beliau, "Idza fahimta dzalika fata'ammal hadhihi al-uluhiyah allati athbathaha Allah li nafsihi wa nafaha an Muhammadin wa Jabra'il alaihi masallam fadlan an ghairihima min al-awliya'i was-salihin wa yakuna lahum mithqalu habbati khardal." Apabila engkau telah memahami hal tersebut, renungilah mana uluhiyah yang Allah tetapkan untuk dirinya. Renungi juga lah hal yang Allah nafikan dari Nabi Muhammad dan Jibril alaihi masallam. Iya. Kalau di teks Arabnya Jabra'il. Itu memang dua bahasa ya, bisa dibaca Jibril, bisa dibaca Jabra'il. Ada bacaan lain. Dan ini dua bacaan, Jibril, Jabra'il, masyhur dalam Qiraatus Sab'ah, dalam bacaan Al-Quran. Alaihi masalam dikatakan untuk Nabi kita alaihi salam, untuk Jibril alaihi salam. Sebagaimana para Nabi yang lainnya dikatakan alaihi salam. Dan untuk Nabi Muhammad itu dibaca sallallahu alaihi wasallam. Tapi secara umum para Nabi itu dikatakan alaihi salam, didoakan. Kenapa? Sebab mereka adalah Rasul-Rasul Allah. Para Nabi adalah Rasul Allah di dunia, sedangkan Jibril Rasul Allah menuju kepada Rasul Allah di bumi. Rasul Allah di langit menuju kepada Rasul Allah di mana? Di bumi. Karena itu semuanya dikatakan alaihi salam. Jadi kalau menuju Jibril, Jibril dikatakan juga alaihi salam. Baik. Itu diterangkan oleh sejumlah ulama ya, di antaranya yang saya ingat As-Suyuti, beliau punya buku terkait dengan para malaikat, beliau terangkan tentang hukum alaihi salam ini kepada para malaikat. Jadi uluhiyah Allah tetapkan untuk dirinya semata. Dan ini dinafikan dari Nabi Muhammad, dari Jibril, tidak berhak diibadahi. Iya. Kalau dari Nabi Muhammad dan Jibril dinafikan, apalagi wali-wali dan orang salih yang lainnya. Iya. Mereka ini tidak memiliki uluhiyah seberat biji sawi pun. Biji sawi ini kecil ya. Sangat kecil. Itu saja mereka tidak miliki. Ini mubalaghah dalam an-nafi. Iya, penegasan dalam penafian bahwa sama sekali mereka tidak memiliki sesuatu apapun dari uluhiyah. Setelah itu di halaman 32 penulis masih dalam rangkaian menjelaskan tentang makna uluhiyah. Tapi beliau ingin berikan perbandingan antara uluhiyah yang dipahami di dalam kalimat la ilaha illallah dan uluhiyah yang dipahami oleh kaum musyrikin belakangan. Iya. Dan ini dari kedetailan penulis dalam menjelaskan permasalahan. Ingat ya, penulis itu selalu beliau terangkan yang benar sekaligus beliau terangkan yang keliru. Jelas ya? Supaya jelas kebenaran itu kebenaran dan jelas kekeliruan itu adalah keliru. Karena ada orang kalau cuma diterangkan kebenaran, tidak diterangkan kekeliruan, kekeliruan ini kadang menjadi samar. Dan kadang ada orang dia tidak mengerti ini, kekeliruan ini adalah kekeliruan. Dia tidak paham. Iya. Karena itu Al-Quranul Karim disebut dengan nama Al-Furqan. Karena membedakan antara yang hak dan yang batil. Membedakan antara tauhid dan kesyirikan. Dibedakan antara kegelapan dan cahaya. Dibedakan antara keimanan dan kekafiran. Dibedakan antara petunjuk dan kesesatan. Harus jelas. Karena itu penulis di sini terangkan makna uluhiyah di kalangan musyrikin belakangan. Kata beliau, "Idza arafta hadza, fa'lam anna hadhihi al-uluhiyata allati tusammiha al-ammatu fi zamanina sirra wal walaya." Kata beliau, apabila engkau telah mengerti hal ini, ketahuilah bahwa uluhiyah inilah yang disebut oleh orang-orang umum di masa kita dengan nama asir, rahasia dan walaya, kewalian. Nah, ini di masa penulis ada namaan ya. Jadi kalau ada misalnya apa namanya wali, ada orang yang apa namanya punya kedudukan, itu mereka katakan ini ada sir, orang ini ada rahasia, ada walaya, kewalian. Nah, ini uluhiyah ini yang harusnya ditetapkan untuk Allah, ini untuk kaum musyrikin di masa beliau dia namakan itu untuk siapa? Wali-wali mereka. Iya. Wa huwa alladhi yusammunahu al-faqir wa asy-syekh. Iya. Jadi menurut mereka iya. Baik, kata beliau fal ilahu ma'nahu al-wali alladhi fihi sir. Iya, maka ilah maknanya. Jadi mana ilah menurut mereka? Ilah yang diibadahi adalah wali yang memiliki rahasia, memiliki sir. Nah, siapa wali ini yang memiliki sir ini? Wa huwa alladhi yusammunahu al-faqir wa asy-syekh. Ya, mereka inilah yang dinamakan dengan apa? Al-Fakir dan Asy-Syekh. Ini istilah sudah lama dari dulu ya. Ada istilah-istilahnya. Ya, kalau dikatakan Al-Fakir Fulan, wah ini berarti dia apa? Wali. Kalau dikatakan Asy-Syekh Fulan, ah ini wali. Ya, kalau sekarang kan banyak nama kan? Ada Asy-Syarif, ada Al-Habib. Hah? Apa lagi? Ya, kalau orang Indonesia sendiri ada istilah-istilah sendirinya, kan begitu? Ya, di sebagian wilayah ada penamaan khusus. Keyakinannya mirip. Dia ini wali. Ya, wali punya rahasia, kan begitu? Ya, baik. Kata beliau, wa tasmiyatul ammatis sayyid wa ashbaha hada dan sedangkan orang awam menamakan itu dengan nama As-Sayyid dan semisal dengan itu. Ini penamaan lainnya di kalangan orang awam. As-Sayyid namanya. Wa dzalika annakum yadhunnun anna Allah ja'ala li khawasil khalqi 'indakum manzilah. Bagaimana keyakinan mereka? Diperjelas oleh Syekh keyakinan mereka terhadap para walinya. mereka itu hal tersebut karena mereka menyangka bahwa Allah telah memberikan kedudukan khusus di sisinya untuk kalangan khusus di antara makhluk. Jadi ada makhluknya ini punya kedudukan khusus di sisi Allah. Bagaimana kedudukan khususnya? Yarda annal insana yaltaju ilaihim wa yarjuhum wa yastagithu bihim wa yaj'aluhum wasitatan bainahu wa bainallah. Iya. Yakni bahwa Allah ridha bila seorang manusia berlindung kepada mereka, wali-wali ini mengharap memohon pertolongan kepada mereka dan menjadikan mereka sebagai perantara antara dia dengan Allah. Itu yang diberi sangkaan kepada sebagian awam. Wah, ini wali, dia ini Al-Habib, seakan-akan dia bisa mengabulkan doa datang kepadanya, seakan-akan dia adalah perantara antara manusia dengan Allah. Ini keyakinan-keyakinan sampai hari ini masih terlihat. Karena itu kata beliau rahimahullah, فَالَّذِي يَزْعُمُ أَهْلُ الشِّرْكِ فِي زَمَانِنَا أَنَّكُمْ وَسَائِطُهُمْ هُمُ الَّذِينَ يُسَمِّيهُمُ الْأَوَّلُونَ الْإِلَهِ. Jadi demikianlah sangkaan para pelaku kesyirikan di masa kita, bahwa mereka itu perantara-perantara mereka. Jadi kaum musyrikin di masa syekh mereka menyebut itu wasait, perantara. Kalau kaum musyrikin di masa dahulu, ya, mereka namakan bahwa itu ilah yang diibadahi. Falwasitah wal ilah, perantara itu adalah ilah. Itu di masa dahulu kaum musyrikin sama saja. Iya. Faqaulur rajul, maka di sini beliau tegaskan lagi mana la ilaha illallah. Maka ucapan seseorang la ilaha illallah itu artinya apa? Ibtalul lil wasait, adalah dia menafikan segala perantara. Ya. Jadi ini penegasan makna la ilaha illallah. Beliau terangkan uluhiyah itu artinya peribadatan hanya untuk Allah. Itu artinya dia beribadah langsung kepada Allah, memohon langsung, berdoa langsung, tidak ada perantara. Adapun dia jadikan uluhiyah itu kepada siapa dari makhluk kemudian dijadikan perantara, itulah kesyirikan kaum musyrikin di masa dahulu dan masih terjadi di masa belakangan, walaupun berbeda apa? Berbeda namanya. Baik, selesai di sini penjelasan penulis rahimahullah tentang mana uluhiyah. Masail yang ada di situ di halaman 33, itu ada salah cetak ya. Masail di halaman 33 itu tempatnya bukan di situ. Tempatnya di halaman 36. Disimpan di situ tempatnya. Daya masail yang berada di halaman 36 dan 37 itu tempatnya di halaman 40. Di halaman 40. Ada salah cetak sedikit, diperbaiki saja. Baik. Untuk kelanjutannya kita akan kaji nanti setelah solat isya. Wallahu ta'ala alam. Saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam, alhamdulillahi rabbil alamin. Faddal hamdakum Allah.